sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan. Al-usul al-thalatha. Tiga landasan utama di halaman 16. Iya. Maka penulis langsung masuk di dalam pembahasan. Ini awal dari al-usul al-thalatha, tiga landasan utama. Fa'idha qila laka mal-usul al-thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha. Fakul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila engkau ditanya, apa tiga landasan utama yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya? Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya, wa dinahu, dan dia mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini beliau bawakan dengan uslub tanya jawab ya. Jadi kalau ditanya kepadamu siapa Rabbmu, maka jawablah begini. Ditanya kepadamu apa tiga landasan utama, jawab begini. Apabila kamu ditanya siapa Rabbmu, maka jawab begini. Apabila kamu ditanya dengan apa kamu mengenal Rabbmu, maka jawab begini. Ya. Kenapa dibawakan uslub tanya jawab? Ya, karena ini memang pembahasannya, pembahasan menjawab pertanyaan malaikat di mana? Di alam kubur. Ya. Memang terkait dengan pertanyaan. Kemudian yang kedua, ilmu itu memang dua macam cara penyampaiannya ilmu. Ilmu itu ada uslub penyampaian, ada uslub tanya jawab. Dua jenis ilmu. Jadi ilmu itu tidak selamanya guru menerangkan begini dan begini merinci. Tapi kadang guru bertanya kepada murid, dikasih pertanyaan, dia beri jawabannya. Pertanyaan dan jawaban ini itu semuanya adalah apa? Adalah ilmu. Iya. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, nanti akan diterangkan oleh penulis hadis Jibril yang panjang. Tentang Jibril datang berwujud manusia lalu bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan. Maka Jibril bertanya apa itu Islam, Nabi menjawabnya. Tanya lagi apa itu iman, Nabi menjawabnya. Apa itu ihsan, Nabi menjawabnya. Ditanya tentang kapan hari kebangkitan, Nabi terangkan bahwa tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian ditanya tentang apa tanda-tanda hari kiamat, maka diterangkan oleh Nabi. Jadi ini tanya jawab. Di akhir hadis dikatakan hadza Jibril ataakum yu'allimakum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian mengajari kepada kalian agama kalian. Menunjukkan bahwa tanya jawab itu adalah bagian dari pengajaran, bagian dari ta'lim. Ya, dan ini uslub ya dalam menyampaikan ilmu. Dan harusnya berjalan di dunia pendidikan seperti itu. Jadi orang tua itu tidak mesti dia kepada anaknya apa namanya? Dia kasih peraturan-peraturan, ya kayak kepala polisi saja memberikan peraturan kepada apa bawahannya. Ya kadang anak tidak seperti itu, kadang anak itu diberi dengan bentuk pertanyaan, ditanya sesuatu, ya minta apa jawabannya. Kalau jawabannya keliru maka diberikan jawaban yang benar. Nah, begitu diantara bentuk mendidik. Baik. Jadi ini uslub yang dipakai oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ini memang adalah gaya metode syariat. Ya, dan di pembahasan ini sangat sesuai sekali. Mencocoki. Sangat mencocoki. Inti yang dibahas. Saya poinkan di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, mansya al-usul al-thalatha. Asal pembahasan tiga landasan utama. Iya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana asal pembahasan ini? Iya. Dari mana asal pembahasan ini? Maka jawabannya, ya kalau seorang ditanya tentang dari mana asal pembahasan thalathatul usul, iya. Maka jawabannya bahwa seorang itu kalau ingin beribadah, ibadah itu hanya bisa tegak dengan tiga perkara. Hanya bisa tegak dengan berapa? tiga perkara. Yang pertama, kalau dia ingin ibadah, dia harus tahu siapa yang dia ibadahi. Siapa yang dia ibadahi. Iya. Terus yang kedua, kalau dia ingin beribadah, maka dia harus tahu siapa yang merupakan penyampai. Atau yang kedua ya, sebelum ke situ. Yang kedua, setelah dia tahu siapa yang diibadahi, maka yang kedua dia mencari jalan. Bagaimana sifat ibadah itu, cara beribadah itu. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui jalannya itu, maka dia harus tahu tentang siapa yang menyampaikan tentang jalan itu, yang mengajarkan, menunjukkan ke sana. Inilah pembahasan thalathatul usul. Adapun yang pertama tadi, seorang harus tahu siapa yang dia ibadahi. Inilah terkait dengan ma'rifatullah. Seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dia beribadah kepada Allah tadi? Bagaimana sifatnya, bentuknya? Inilah dia wajib mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menyampaikan agama? Di sini dia perlu tahu tentang siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dasar pembahasan, asal pembahasan, tiga landasan utama ini semuanya kembali kepada perkara ibadah. Dan seluruh ibadah kembali kepada tiga hal ini. Iya. Karena itu penulis rahimahullah, pembahasan ini bukan pembahasan yang beliau buat sendiri. Ini pembahasan yang dimaklumi di dalam syariat. Iya. Pembahasan yang dimaklumi di dalam syariat. Baik. Pendalilan-pendalilannya itu jelas sekali dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita membuka pembahasan yang berikutnya, wujubu ma'rifati al-usulith thalatha wa ahammiyatuha. Kewajiban mengenal tiga landasan usama dan urgensinya. Iya. Dari sisi mana urgensinya mengenal tiga hal ini? Sebab tiga hal ini memang kalau dari sisi dasar pertanyaannya, itu adalah pertanyaan malaikat di mana? Di alam kubur. Iya. Dan malaikat bertanya di alam kubur, itu datang dalam banyak hadis. Datang dalam banyak hadis. Ada dalam riwayat Bukhari Muslim, ada di luar Bukhari Muslim. Tapi di antara konteks yang paling lengkapnya, itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Iya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Saya akan baca ya teks haditsnya. Karena ini penting dan ini hadits akan menjelaskan kepada kita wajibnya memahami tiga landasan utama dan urgensinya. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, kharajan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazah seorang lelaki yang meninggal dari kalangan sahabat al-Ansar. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kata beliau, fantahaina ila al-qabr. Kami pun berhenti di kuburan. Walamma yulahhat. Ya, dan waktu itu belum dilahat. Iya. Atau sudah dilahat ya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Iya. Kaannama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hah? Ya kalau misalnya duduk seakan-akan di atas kepala burung, kondisi majelisnya bagaimana? Tenang atau gaduh? Ya enggak mungkin burung datang kalau orang rame ya. Ini pembahasan bahwa mereka sangat tenang sekali. Ini beda dengan apa namanya? Sebagian orang di masa ini kalau ke kuburan, mengantar kuburan, ributnya luar biasa. Cerita ngalur ngidul. Ya, macam-macam ceritanya. Ada yang dari urusan 1 juta sampai 1 M di kuburan. Padahal ini di kuburan. Ya, ada yang cerita masalah kekuasaan sebagainya. Ini musibah ya. Karena kuburan bukan itu tempatnya. Kuburan adalah mengingat apa? Mengingat kematian. Dan ini akhlaknya para sahabat ketika berada di kuburan. Iya. Kondisinya seperti itu, tenang. Wa fi yadihi udun yankuthu bihi fil ard. Dan di tangan beliau ada apa namanya? Ud. Ada kayu yang beliau tusukkan ke tanah. Ya, biasa ya orang Arab itu. Dia kemana-mana dia bawa tongkat atau bawa kayu di tangannya. Itu kebiasaan orang Arab. Ya, tapi jangan dibilang sunnah ya bawa tongkat ke sana sini. Hah? Karena ada sebagian orang yang dianggap bawa tongkat sana sini itu sunnah. Ya kalau dia bawa tongkat untuk ngangkat barang enggak apa-apa. Tapi kalau dia katakan sebagai sunnah enggak, itu kebiasaan berjalan di tengah manusia. Ya, dan itu enggak dikatakan sunnah. Baik. Kecuali kalau misalnya dia pakai tongkat di atas mimbar, itu Nabi lakukan di posisi khutbah. Itu ada haditsnya. Maka farafa ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian beliau berkata, ista'idu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kalian semua dari siksaan di kuburan. Ini menunjukkan bahwa kadang di kuburan itu boleh memberikan sebagian wejangan, sebagian nasihat. Sebab Nabi di sini ini berucap nasihat ya. Dan ini dasar tentang bolehnya. Tapi jangan terus menerus ya. Dibuatkan acara khusus di kuburan. Tiap kali ada yang dikubur, maka ada ceramah di situ. Tidak mesti ada ceramah. Tapi kalau perlu diberi nasihat. Karena ini kesempatan manusia berkumpul. Biasanya orang-orang di kuburan itu hatinya lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Hatinya itu lebih terbuka untuk apa namanya menuju kepada negeri akhirat, maka dimanfaatkan kesempatan yang baik dengan memberi nasihat bekal yang cocok. Maka Nabi di sini berucap, ista'idu billahi min adabil qabr, berlindunglah kepada Allah dari siksaan kuburan. Marrataini aw thalathan, beliau mengucapkannya berapa kali? Dua kali atau tiga kali. Diucapkan dua atau tiga kali oleh Nabi subhanallah. Ya, karena ini memang hal yang perlu ditekankan. Dan Nabi itu kadang mengulangi pembicaraannya sampai tiga kali. Jadi pada hal-hal yang perlu diulangi, diulangi sampai tiga kali. Kemudian Nabi bersabda, wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idha wallau mudibirim. Orang-orang yang dikubur ini, dia mendengar suara terompa apabila mereka ini berpaling pergi meninggalkan kubur. Iya. Pergi meninggalkan kubur. Jadi orang yang dikubur itu mendengarkannya. Baik. Dan ini semuanya dari hal-hal gaib ya. Yang kita tidak bisa menyaksikannya dengan mata kita, mendengar dengan telinga. Tapi ini dikabarkan oleh Nabi. Sampai orang yang dikubur ini ditanya, ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Sampai yang dikubur ini ditanya, wahai kamu, siapa rob kamu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jadi ada berapa pertanyaan? Tiga. Ya, dan ini hadith, ini tidak berlaku untuk umat Islam saja. Seluruh umat yang dikubur seperti ini akan ditanya. Tapi terkait dengan nabinya itu ditanya dengan tentang nabinya masing-masing yang diutus kepadanya. Karena itu datang dalam sebagian riwayat. Ya, atau akan datang ya di riwayat ini juga. Kemudian dikatakan wa ya'tihi malakan fayujlisanihi, maka datanglah dua malaikat. Lalu mendudukkan orang ini. Fayaqulanilah, dua malaikat bertanya, "Ma rabbuk?" Siapakah Rabbmu? Fayaqulu, maka hamba berkata, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Ini dia jawab, "Rabbku adalah Allah." Bisa dia jawab. Kenapa? Ya karena dia meyakininya. Itu keimanan, kalau ada dia akan mampu untuk menjawabnya. Iya. Dan ini dalam riwayat yang lain diceritakan ya tentang bagaimana suara malaikat yang bertanya. Itu suara yang menggetarkan. Orang yang tidak punya keimanan, tidak mungkin dia bisa jawab pertanyaan malaikat sebagaimana yang akan datang ya. Kemudian ditanya lagi, "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Maka si hamba menjawab, "Dinil Islam." Agamaku adalah Islam. Lalu dua malaikat bertanya lagi, "Ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapakah orang ini yang diutus di tengah kalian? Orang ini siapa? Maksudnya Nabi yang diutus di tengah kalian. Nah, ini pertanyaan, ini berlaku untuk semua umat. Cuman untuk umat Islam, ini ditanyakan terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, dia adalah Rasul Allah. Ya. Maka malaikat bertanya lagi, "Wa may yudrika?" Dari mana kamu tahu bahwa dia adalah Rasul Allah? Nah, ini tidak cukup ya. Ditanya alasannya, dari mana kamu tahu? Ya. Maka ini menunjukkan urgensi mempelajari. Ya, sebab seorang kalau tidak pernah dia belajar, bagaimana dia bisa jawab? Apalagi kalau malaikat berkata kepadanya, dari mana kamu tahu? Ya. Karena harus dijawab asal-usulnya dari mana. Maka hamba ini menjawab, "Qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtu." Kata hamba ini, "Saya baca Al-Quran, kitab Allah, saya beriman dengannya dan saya benarkan." Ini ada dia pelajari. Jadi dia baca, dia pahami maknanya, bukan cuma baca lewat saya. Jelas ya? Baik. Qala fayunadi munadin minas sama, maka dipanggillah oleh siapa yang menyuruh dari langit, "An sadaqa abdi," bahwa si hamba ini, hambaku ini telah benar, telah jujur. "Fafrishuhu minal jannah," maka hamparkan untuknya permadani dari sorga. "Walbisuhu minal jannah," beri pakaian dari sorga. "Waftahu lahu baban ilal jannah," dan bukakan untuknya pintu ke sorga. Bukan menuju ke sorganya, pintu dari sorga dibukakan. Iya. Ini sudah di alam lain ya, di alam kubur namanya. Jangan sampai ada yang pasang kamera di kubur. Ya, mentang-mentang masa canggih sekarang pasang kamera, kita lihat di mana anunya. Di mana lubang menuju ke sorga. Iya. Dan ini ada yang apa namanya, karena masa sekarang ini ada yang menyebutnya masa gila. Maka ada yang gila-gila itu banyak juga. Ada yang pernah cerita dia pasang apa namanya, ini tersebar ya di sebagian kaset, di dai-dai, dia pasang alat rekaman di kuburan. Ya, katanya dia dengar suara-suara penghuni kubur disiksa. Nah, ini para pendusta semua ya, kalau tidak pendusta ini orang-orang kerasukan jin. Ya. Jadi kalau dia benar mendengar itu bagaimana gambaran mendengarnya? Kita akan baca nanti di dalam hadis. Iya. Itu suara teriakannya yang dikubur itu terlihat terdengar antara timur dan barat. Ya, semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Andai kata didengar oleh jin dan manusia dia akan mati. Bagaimana bisa ditampung oleh alat rekaman? Hah? Ini hal-hal tidak masuk akal semuanya. Ya, karena dia masuk di dalam urusan gaib. Karena itu hati-hati ya, di cerita-cerita seperti ini kadang sebagian orang maksudnya ingin membuat manusia itu takut, tapi dia berdusta atas nama agama. Jadi ketika dibukakan pintu ke sorga, maka datanglah dari sorga itu baunya, anginnya, apa namanya, udaranya dan bau harum dari sorga. Wa yufsahu lahu fihi maddal basar, madda basarihi. Lalu dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Iya. Jadi kuburan itu berubah menjadi apa? Sejauh mata memandang. Ini kalau dia bisa menjawab tiga pertanyaan. malaikat. Nah ini untuk orang yang beriman. Ya, sebaliknya, wainal kafir. Dan seorang kafir itu bagaimana? Diceritakan kematiannya. Ya ada memang sebagian riwayat ya. Sebagian riwayat itu diceritakan mukmin kalau meninggal itu bagaimana. Kafir itu bagaimana kalau meninggal. Ada riwayat lain. Cuman di sini kita baca yang ringkasnya saja. Iya. Ketika ruhnya sudah dikembalikan ke jasadnya, maka malaikat datang lalu mendudukkan orang ini. Kemudian dia ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Fayaqulu haha la adri. Dia berkata, "Haha, saya tidak tahu." Iya. Saya tidak tahu. Ini di riwayat Al-Bara bin Azib. Kalau di dalam riwayat Ummu Salamah, hadits Ummu Salamah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadits Asma binti Abi Bakar, hadits Asma binti Abi Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga menyebutkan bagaimana seorang mukmin di kuburan ditanya tentang Nabi. Maka mukmin atau orang yakin dia akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah, jaa nabil bayyinati wal huda. Nabi Muhammad ini datang kepada kami membawa bayyinat dan petunjuk. Kejelasan dan petunjuk. Ini dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi. Menunjukkan dia belajar. Sehingga dia kenal siapa Rasulullah. Fa'ajabna wa amanna wa taba'ana. Maka kami menjawab seruan Nabi. Kami mengimani dan kami mengikutinya. Maka fayuqalu lahu nam salihan. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah kamu sebagai orang yang salih. Faqad alimna in kunta la mu'minan. Kami sudah tahu bahwa kami ini sungguh seorang yang beriman, kata malaikat. Kemudian dikatakan, wa ammal munafik awil murtab. Adapun seorang munafik atau orang yang ragu. Kalau di dalam hadits Bara bin Azib, orang kafir. Kalau di sini murtab, munafik atau dia ragu. Apa yang dia jawab? Ya. Fayaqulu la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Maka dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Ini ikut-ikutan, tidak ada manfaatnya. Orang yang cuma apa? Ikut-ikutan saya. Karena itu harus dipelajari. Inilah dasar kewajiban. Kenapa kita wajib mempelajari salah satu usul. Sebab setelah dipelajari, kita mengamalkannya dalam hidup. Itu lain dijaga dan dipelihara sepanjang kita hidup. Iya. Dengan itulah kita dibangkitkan. Itu yang menentukan keberuntungan. Baik. Jadi ini kelanjutan dari hadits Bara tadi. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia menjawab, haha la adri, saya tidak tahu. Tanya lagi apa agamamu, dia berkata, haha la adri, haha saya tidak tahu. Ya ini kata haha, ini kayak jawaban orang yang kaget, gugup, gak bisa berbicara jawaban. Maka langsung dia tutup, saya tidak tahu. Ya. Fayaqulani ma hadzal rasul alladhi bu'itha fikum. Siapakah rasul yang diutus kepada kalian? Dia juga berkata, haha la adri. Maka diteriakkan dari langit, angkadaba abdi, bahwa si hamba ini berdusta. Fafrishuhu minan nar, hamparkan untuknya hamparan dari neraka. Walbisuhu minan nar, beri pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu kepada neraka. Maka datanglah dari panas neraka dan racunnya ke kuburnya. Wa yudayyaku alaihi qabru, dan kuburnya disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang belulangnya sampai menghimpitnya dan membuat tercerai-berai tulang belulangnya. Iya. Baik. Di dalam sebuah riwayat ada tambahannya. Iya. Thumma yuqayyad lahu a'ma abkam ma hu marzabbah min hadid. Kemudian didatangkan kepadanya ya, seorang yang buta, tidak bisa berbicara. Dan dia bawa palu dari gada atau palu dari apa? Dari besi. Ya, andai kata gada atau palu ini dipukul ke gunung Uhud, lauduriba bihi jabal, andai kata gunung itu dipukul dengan palu ini, maka akan berubah menjadi tanah gunung itu. Lasara turaba. Fayadribuhu biha darbatan, maka dia pun dipukul dengan pukulan. Yasma'aha ma bainal masyriqi wal maghrib, semua yang di timur dan di barat mendengarnya. Illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Iya. Fayasiru turaban, maka dia dipukul menjadi tanah. Orang ini thumma tu'adu fihi ruh, dikembalikan lagi ruhnya. Ini diantara hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kejadian di alam kubur. Iya. Baik. Jadi ini dasar hadits ya, yang menjelaskan tentang kewajiban mengenal thalathatul usul. Ya wallahu taala alam. Baik. Kita telah memasuki pembahasan yang merupakan inti dari buku ini, yaitu al-usul ats-tsalatsah. Tiga landasan utama. Telah saya bacakan pada sesi sebelumnya dasar-dasar yang merupakan asal pembahasan terhadap tiga landasan utama ini. Iya. Telah saya terangkan hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, bagaimana pertanyaan di alam kubur. Ada beberapa hadits yang semisal dengannya, juga telah saya singgung sebagian dari hadits Al-Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini semuanya adalah hal yang menunjukkan akan dasar pembahasan untuk thalathatul usul ini dan menunjukkan kewajiban untuk mengetahuinya. Karena setiap orang akan ditanyai di alam kuburnya akan hal tersebut. Iya. Dan di antara hal yang menunjukkan urgensinya juga, di sakaratul maut, seorang yang selamat, yang menunjukkan keberuntungannya apabila dia bersyahadat di akhir dari umurnya, dan syahadatnya itu dia berkata la ilaha illallah. Ini dibangun di atas pengetahuannya tentang siapa yang dia ibadahi. Pengetahuannya terhadap agamanya. Maka ini punya keterkaitan erat dari sisi kewajiban. Sebagaimana di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hijr ayat 92 dan 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri dengan menyebut namanya. Demi Rabb engkau Nabi Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua. Terpakai lam di depannya yang menunjukkan taukid, terus tambah nun taukid juga. Jadi ini penegasannya tiga kali juga. Ada sumpah, ada lam taukid, dan ada nun. Iya. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Rabbmu, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka semuanya. Apa yang ditanyakan? Amma kanu ya'malun. Tentang apa yang mereka lakukan. Tentang apa yang mereka lakukan. datang dari sejumlah salaf menafsirkan amma kanu ya'malun. Ada yang mengatakan yang ditanya tentang la ilaha illallah. Iya. Ditanya tentang la ilaha illallah. Dan datang dari Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala. Dari mana yang disebut oleh Abu Aliyah? Disebutkan oleh Ibnu Katsir, datang juga dari Ibnu Mas'ud. Bahwa kata Abu Aliyah, yas'alul ibadah kullahum an khullataini yawmal qiyamah. Allah akan bertanya kepada seluruh hamba tentang dua perkara pada hari kiamat. Akan ditanya tentang dua perkara. Apa itu? Amma kanu ya'budun. Yang pertama, apa yang mereka ibadahi dahulu. Apa yang mereka ibadahi dahulu. Dan yang kedua, wa mada ajabul mursalin. Dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Jadi ada dua pertanyaan. Apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Dan ini sama ya dengan thalathatul usul. Tentang apa yang mereka ibadahi, ini tanyakan tentang ibadahnya kepada Allah. Bagaimana ibadahnya kepada Rabbnya. Dan menjawab para rasul, ini mengandung dua hal. Dia mengenal dan mengikuti Rasul yang diutus kepadanya. Dan dia mengikuti agama dan syariat yang dibawa oleh Rasul. Iya. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah akan bertanya kepada makhluk tentang hal ini. Dan apa yang disebut oleh Abu Aliyah dari penafsiran Abu Aliyah. Ini dari kedalaman fikih dan ilmu para as-salaf. Memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena memang dua hal ini ditanyakan. Itu disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Misalnya tentang apa yang mereka ibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di surah Al-Qasas. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Pada hari kiamat tatkala Allah memanggil makhluk, lalu Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutu yang dulu kalian sangka sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ditanyakan tentang hal itu pada hari kiamat. Ya, tidak ada yang luput. Semuanya akan ditanya. Di mana sekutu-sekutu? Dan ini menunjukkan bahwa ditanya tentang ibadahnya kepada Allah, kemurnian ibadahnya. Kalau dia berbuat kesyirikan akan ditanya. Kenapa mereka berbuat kesyirikan? Iya. Harus dia jelaskan tentang hal tersebut. Baik. Itu ayat di surah Al-Qasas ya. Ada ayat yang lain di surah Asy-Syu'ara ayat 92 dan 93. Ketika mereka dikumpulkan semua di hari kiamat, maka dikatakan waqila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah siapa yang dulu kalian ibadahi, siapa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Iya, ini konteks ayatnya tentang penduduk neraka ya di hari kiamat. Ditanyakan di mana yang kalian ibadahi dulu selain daripada Allah, apakah mereka bisa menolong kalian? Atau apakah kalian bisa meminta pertolongan? Ini semuanya ditanyakan pada hari kiamat. Tidak dibiarkan begitu saja. Sebab ini masalah yang terbesar. Iya. Baik. Jadi itu beberapa ayat terkait dengan pertanyaan apa yang mereka ibadahi. Bagaimana tauhidnya. Siapa yang mereka sembah. Nah ini pentingnya seorang mengenal siapa Allah yang dia ibadahi. Dan dia mengenal apa itu kesyirikan. Yang syirik ini bertentangan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kiamat ditanyakan. Adapun yang kedua yang ditanyakan adalah tentang bagaimana mereka menjawab para rasul. Iya. Mada ajabul mursalin. Bagaimana mereka menjawab para rasul. Dan ini tafsir Abu Aliya juga. Beliau ambil dari ayat yang lain. Di surah Al-Qasas ayat 65. Itu dikatakan. Wa yawma yunadihim fayakulu mada ajabatumul mursalin. Hari tatkala Allah memanggil mereka, memanggil makhluk. Kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Iya. Jadi menjawab para rasul itu terkandung di dalamnya dua hal. Bagaimana dia taat menunaikan kewajibannya terhadap rasul yang diutus. Dan yang kedua, bagaimana dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh para rasul. Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa salatatul usul ini, tiga landasan pokok ini bukan terkait dengan pertanyaan di alam kubur saja ditanyakan. Bahkan dia lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Di hari kiamat. Karena ini yang menentukan. Sebagaimana di sakaratul maut. Ini juga menentukan. Karena itu kalau seorang hamba. Dia tidak mengenal siapa Rabbnya yang dia ibadahi. Dia tidak mengenal. Apa agamanya. Dia tidak mengenal siapa nabinya. Maka. Sungguh kerugian terhadap dirinya. Maka jalan keselamatan, hal yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah dia mengenal tiga perkara pokok ini. Di dalam kehidupannya, ya dia kaji dengan dalil-dalilnya, dan dia jalani di dalam hidupnya. Inilah yang bisa menjadi bekalnya. Iya. Maka ini dari kewajiban mengenal tiga landasan utama dan urgensinya. Baik, selesai pembahasan ini.